terbang tinggi di awan, tinggalkan bumi di sini. Di saat ini ingin ku mencipta lagi, kan ku tuliskan lagu sambil ku kenang wajahmu. Malam panjang, remang-remang, di dalam gelap aku dengarkan syair lagu good.